ucapan sang pencipta. Seperti aku pun di sini merajut hari dan melukis dirimu dalam setiap mimpi. Kau menyapa menjelma dalam bayangan. Betapa diriku merindukan dia. Aku tak berdaya. Sangat mencintainya. Manakala jarak memisahkan, aku tetap bertahan. Oh, betapa diriku merindukan dia. Aku tak berdaya. Takkan pernah berhenti.